Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita insyaallah dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Kita sampai pada bab Maja'a fil Quhani wa Nahwihim. Bab tentang ancaman bagi para dukun dan yang sejenisnya. Di dalam bab ini disebutkan dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa ancaman bagi orang yang melakukan praktek perdukunan. Juga disebutkan ancaman bagi mereka yang mendatangi dukun dan percaya dengan ucapan dukun. Dalil yang pertama yang beliau bawakan di sini adalah dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi arrafan, tukang ramal atau bermakna dukun dan yang semisalnya, yang suka mengaku-ngaku tahu perkara yang gaib, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan yang semisalnya, kemudian dia bertanya tentang sesuatu dan membenarkan ucapan tukang ramal tersebut, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Yaitu dia tidak mendapatkan pahala sholatnya selama 40 hari. Maka jika yang datang atau pergi mendatangi dukun atau tukang ramal dan yang semisalnya, kemudian bertanya kepadanya tentang perkara-perkara, orang seperti ini diancam dengan tidak diterima sholatnya selama 40 hari, maka apalagi yang didatangi tersebut, yaitu dukun tersebut atau tukang ramal tersebut, dosanya lebih besar. karena praktek perdukunan na'am adanya terdapat kesyirikan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan kepada jin, meminta pertolongan kepada syaitan, mendekatkan diri kepada syaitan, dan yang semisalnya. Maka tentunya dosa dan ancaman bagi para dukun dan yang semisalnya lebih besar dan lebih berat daripada orang yang mendatangi mereka kemudian bertanya tentang sesuatu kepada mereka. Baik, dalil yang pertama ini sudah kita bahas tadi sebelum asar ya, dan sudah kita baca penjelasannya. Kita lanjutkan pada dalil yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ata kahinan asaddaqahu bima yaqul, barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapan dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Walil arba'ati wal hakimi, dan juga diriwayatkan oleh 4 imam dari Imam Ahlul Hadis, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, wa qala sahihun ala syartihima anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Imam Al-Hakim berkata hadis ini sahih sesuai dengan atau memenuhi syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata arrafan au kainan, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau paranormal atau mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan ucapan dukun atau ucapan tukang ramal tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali Abi Ya'la bisanadin jayyidin an Ibni Mas'udin misluhu mauqufan, juga diriwayatkan di sini oleh Abu Ya'la dengan sanad yang bagus dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semisal dengan riwayat di atas namun mauqufan, nah sampai pada sahabat, yaitu dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian al-ma'na al-ijmali lil hadis bi riwayatayhi, makna secara umum dari hadis di atas. Al-wa'idu syadidu ala ityanil kuhan wal arrafin li su'alihim anil mughayyabat wa tasdiqihim fi dzalik. Di dalam hadis di atas terdapat ancaman yang keras dari perbuatan mendatangi dukun dan mendatangi tukang ramal untuk bertanya kepada mereka tentang perkara-perkara gaib, dan ancaman yang keras bagi yang membenarkan ucapan mereka. Li'anna ilmal ghaibi qad ikhtassa Allah ta'ala bihi. Yang demikian karena ilmu gaib, tentang perkara-perkara yang gaib, itu adalah sesuatu yang khusus hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardh al-ghaiba illa Allah. Tidak mengetahui siapapun yang ada di langit dan yang ada di bumi perkara-perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi tentang perkara yang gaib illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka faman atahum, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan yang sejenisnya, wasaddaqahum, dan membenarkan mereka, faqad kafara bil wahyi al munazzali ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman yang sangat keras, karena akibatnya adalah kekufuran, keluar dari Islam. Kenapa sampai keluar dari Islam? Karena dia mengingkari wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mengingkari Al-Qur'an dan Sunnah. Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Di dalam hadis juga demikian. Maka adapun para dukun dan paranormal dan tukang ramal dan yang sejenisnya, mereka mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Maka orang yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapan dukun, yang dukun tersebut mengaku-ngaku tahu perkara yang gaib yang akan terjadi pada masa mendatang dan yang semisalnya, maka dia telah mengingkari ayat Al-Qur'an. Di mana ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Namun kadang-kadang manusia tertipu dengan satu kebenaran yang diucapkan oleh dukun. Ketika dukun ini meminta bantuan kepada syaitan, yang dimana syaitan mustari kesan, mencuri-curi pendengaran dari langit. Nah, kemudian syaitan memberikan satu berita kepada dukun tersebut. Hanya satu kali benarnya, akan tetapi satu kali benar tersebut menjadi sesuatu yang terus diingat, bahkan menjadikan dukun tersebut selalu dielok-elokkan. Padahal setelahnya dia berdusta dan berdusta. Nah. Akan tetapi manusia tertipu dengan kebenaran yang diucapkan oleh dukun yang hanya satu kali saja. Yang itu pun dia dapatkan dari syaitan yang mencuri-curi pendengaran dari langit. Maka jangan tertipu dengan kebenaran ucapan dukun yang hanya sekali dua kali tersebut. Dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang mendatangi dukun tersebut. Dukun terkenal, dukun hebat, dukun sakti dan yang semisalnya. Jangan tertipu. Dan jangan tertipu dengan adanya orang yang mengaku berilmu kemudian mendatangi dukun tersebut dan mendukung dukun tersebut. Nas'alullah salamah wal afiyah. Karena sesungguhnya dia bukan orang yang berilmu, akan tetapi orang yang mengaku-ngaku berilmu. Karena kalau dia berilmu tentang Al-Quran dan Hadis, dia tidak akan mendukung praktek perdukunan. Bahkan dia akan membantah praktek perdukunan dan akan membantah orang-orang yang percaya kepada dukun. Maka jangan tertipu. Kemudian sebagian berlebih-lebihan dan tertipu dengan yang dilakukan oleh dukun atau tukang ramal dan yang semisalnya. Apalagi kalau dukun tersebut membawa atau mengatasnamakan sebagai orang yang berilmu, atau mengatasnamakan kiai, mengaku kiai, atau mengaku ustaz, atau mengaku guru mengaji, atau yang semisalnya, dari pengakuan-pengakuan belaka yang pada hakikatnya dia itu dukun. Karena kalau dia berpakaian asli dukun, mungkin gak laku. Kemudian dia berpakaian dengan pakaian ustadz, pakaian kiai dan yang semisalnya, untuk menarik perhatian manusia supaya laku. Padahal hakikatnya dia itu adalah dukun. Maka jangan juga tertipu dengan hal-hal seperti ini. Walaupun sesekali dia ucapannya benar, dia bersorban, kemudian berjubah, berjenggot dan yang semisalnya, ucapannya benar. Apa yang dia ucapkan, nah, bahwasannya suatu saat akan terjadi ini dan itu, ternyata terjadi benar. Nah, sehingga manusia banyak tertipu dengan ucapan orang ini. Sehingga banyak orang berbondong-bondong mendatanginya. Bahkan orang yang dikatakan cerdas, orang yang dikatakan cendekiawan, orang yang dikatakan berpendidikan, dia berbondong-bondong mendatanginya. La haula wala quwata illa billah. Padahal pada hakikatnya dia adalah kuhan atau kahin atau arroh, dukun atau tukang ramal, yang dia mendapatkan satu berita dari syaitan, yang syaitan tersebut telah mencuri pendengaran dari langit, kemudian diberitakan kepada dukun tersebut. Dan tidaklah syaitan mau memberikan berita tersebut kepada dukun kecuali setelah dukunnya mematuhi perintah syaitan, dan diberi berita tersebut, yang kemudian oleh dukun tersebut, berita tersebut disampaikan kepada manusia. Tertipulah manusia. Bahkan manusia menganggap, oh ini wali, firasatnya jitu, atau ucapannya pasti terjadi, atau yang semisalnya, menganggap sebagai wali dan yang semisalnya, padahal perbuatannya menyelisihi Alkitab wa Sunnah, menyelisihi Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tertipu dengan orang-orang yang seperti ini. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa, fala tusaddiqhu hatta ta'lama mutaba'atahu lir-rasul sallallahu alaihi wasallam." Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, apabila engkau melihat ada seseorang dia bisa berjalan di atas air atau bisa terbang di udara dari hal-hal yang sakti, atau bahkan ucapannya kadang terjadi atau semisalnya, apabila engkau melihat seperti ini, jangan engkau buru-buru menyatakan bahwasannya dia berada di atas kebenaran, bahwasannya dia orang yang benar. Jangan, sampai engkau betul-betul tahu orang tersebut mengikuti Al-Quran dan hadis. Sampai engkau betul-betul tahu bahwasannya orang tersebut mengikuti Al-Quran dan hadis, Al-Kitab wa Sunnah, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula apa yang dilakukan oleh para tukang sihir, jangan tertipu. Mereka bisa melakukan ini dan itu dari hal-hal yang di luar kemampuan manusia, manusia biasa, hal-hal yang menakjubkan, jangan tertipu. Jangan terburu-buru mengatakan bahwasanya dia berada di atas kebenaran atau dia benar, ya, enggak. Sesungguhnya dia adalah sahir, tukang sihir. Dan sesungguhnya dia adalah kahin dukun yang meminta pertolongan dan bantuan kepada syaitan. Dan syaitan akan membantu dan menolongnya karena mereka telah mentaati perintah-perintah syaitan. Kemudian, ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Hadis Abu Hurairah. Faedah yang pertama, tahrimud dhahabi ila kuhan wal arrafin wa su'alihim wa wujubil ibti'adi anhum li anna dhalika kufran idza saddaqahu wa muharramun idza lam yusaddiqhum. Faedah dari hadis di atas diantaranya haramnya pergi mendatangi dukun dan tukang ramal dan bertanya kepada mereka, dan wajibnya menjauh dari mereka. Kenapa? Karena hal yang seperti itu adalah kekufuran. Jika dia membenarkan ucapan dukun atau ucapan tukang ramal tersebut, maka ini adalah kekufuran. Keluar pelakunya dari daerah keislaman. Karena beliau mengatakan tadi, apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang datang kepada dukun dan bertanya kepadanya serta membenarkan ucapannya, maka dia telah kufur terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka haram hukumnya mendatangi dukun dan bertanya kepadanya dan membenarkannya. Karena hal tersebut adalah kekufuran. Wa muharramun idza lam yusaddiqhum, dan hukumnya haram, ya, tidak sampai kepada kekufuran apabila dia tidak membenarkannya. Dia sekedar datang kemudian bertanya. Nah, bertanya kira-kira jodoh saya siapa? Ya, atau jodoh saya ada di mana? Nah, dia bertanya. Kemudian dukun tadi mengatakan jodohmu ada di daerah ini, daerah itu. Kemudian dia tidak percaya. Tidak percaya dengan dukun tersebut. Jika dia tidak percaya, maka balasannya apa? Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Tapi kalau dia percaya dengan ucapan dukun tersebut, maka dosanya adalah dosa kekufuran. Dia telah kufur keluar dari Islam karena sebab membenarkan ucapan dukun yang mengaku tahu perkara yang gaib. Padahal tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Faedah yang kedua, wujubu takdzibil kuhani wal munajjimin, wajibnya mendustakan para dukun dan ahli nujum. Ahli nujum yang suka meramal kejadian-kejadian di atas muka bumi ini dengan melihat bintang. Nah, melihat bintang kemudian meramalkan kejadian-kejadian yang akan terjadi di atas muka bumi ini. Wajib mendustakan mereka. Mendustakan para tukang dukun, para tukang ramal, dan para ahli nujum. Faedah yang ketiga, man atahum wa saddaqahum faqad kafara bil wahyil munazzali ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi mereka, itu mendatangi dukun dan tukang ramal dan sejenisnya, dan membenarkan ucapan mereka, maka dia telah kufur terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rabi'ah, faedah yang keempat, annal kahanata syirkun. Sesungguhnya praktek perdukunan itu adalah kesyirikan. Li'annaha tadadammanu da'wa musyarakatillahi ta'ala fi ilmil ghaib. Kenapa praktek perdukunan itu masuk dalam kategori kesyirikan? Karena perdukunan itu mengandung pengakuan bersekutu dengan Allah dalam hal ilmu gaib, dalam hal perkara yang gaib. Jadi Allah tahu perkara yang gaib, dia juga ngaku tahu perkara yang gaib. Ini musyarakah. Ini mengaku dia bersekutu dengan Allah. Nah, maka ini adalah ain syirk. Ini adalah jenis kesyirikan. Mengaku tahu perkara yang gaib. Padahal la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak mengetahui. Tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi tentang perkara yang gaib kecuali hanya Allah. Bahkan para rasul, para nabi, mereka tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah beritahu. Wala yudhiru ala ghaibihi ahad illa man irtada min rasul. Allah tidak menampakkan perkara yang gaib kepada siapapun kecuali rasulnya yang Allah ridhoi. Namun para rasul pun hanya mengetahui hal-hal yang Allah beritahu. Tidak mutlak para nabi, para rasul mengetahui perkara yang gaib, tidak secara mutlak, tapi mereka mengetahui apa yang Allah beritahu. Misalkan tentang tanda-tanda kiamat yang akan terjadi nanti, akan muncul dajjal, akan turun Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang akan datang yang belum terjadi tetapi telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apalagi selain Rasul dan Nabi, sungguh mereka tidak mengetahui perkara yang gaib sedikit pun. Kalaupun mereka sekali-kali benar, para dukun tadi, sekali ucapannya benar, terjadi apa yang dia ucapkan, maka itu berasal, bisa jadi berasal dari syaitan yang telah mencuri-curi pendengaran dari langit, kemudian diberitakan kepada dukun tersebut. Dan tidaklah dukun mendapatkan berita tersebut kecuali karena dia telah berkorban dan telah mendekatkan diri kepada syaitan dan telah mentaati perintah-perintah syaitan. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Kemudian dalil yang berikutnya, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu marfu'an, dan dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu secara marfu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man tatayyara au tutayyara lahu, bukan golongan dari kami orang yang dia melakukan tatayur atau dia menerima ucapan orang yang melakukan tatayur dan mengikutinya, bukan golongan dari kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan tatayur yaitu melakukan tiarah, meramal kesialan dengan suara burung atau dengan jenis burung atau dengan melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Nah, meramalkan kesialan. Ketika tiba-tiba di atas rumahnya ada burung gagak berbunyi, maka dia meramalkan kesialan. Oh, ini akan ada yang mati. Ini akan ada bahaya. ini adalah tatayur. Nah, dan ini adalah bentuk kesyirikan. Karena tidak ada kaitannya antara burung-burung tersebut ya, dengan musibah-musibah yang akan terjadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man tatayyur," bukan golongan dari kami orang yang dia melakukan tatayyur, meramalkan kesialan dengan melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Mendengar burung atau melihat burung atau yang semisalnya. Aw tatayyur, dan bukan golongan dari kami orang yang menerima ucapan orang yang melakukan tiaroh. Ada orang melakukan tiaroh atau meramalkan kesialan dengan melihat atau mendengar sesuatu, kemudian dia menerima ucapannya dan mengikutinya. Autakahana autukuhinalahu, dan bukan golongan dari kami orang yang melakukan praktek perdukunan atau menyuruh orang untuk melakukan praktek perdukunan untuknya atau menerima ya, ucapan dukun dan mengikutinya, bukan golongan dari kami. Au sahara au suhiru lahu, dan bukan golongan dari kami orang yang melakukan praktek sihir, orang yang melakukan sihir atau naam disihirkan untuknya, itu memerintahkan orang lain untuk melakukan sihir untuk membelanya. Maka bukan golongan dari kami orang yang seperti ini. Wa man ataka hinan, kemudian kata beliau, barang siapa yang mendatangi dukun, asaddaqahu bima yaqul, kemudian membenarkan ucapan dukun, faqad ghafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah mengkufuri wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar bi isnadin jayyid. Rawahu Al-Bazzar bi isnadin jayyid wa rawahu At-Tabrani bi isnadin hasan, dan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani juga dengan sanad yang hasan. Min hadis Ibn Abbas duna qawli man huma ada ila akhirih. Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, namun tanpa ucapan beliau wa man ada ila akhirih. Hanya sampai pada tadi. Laisa minna man tatayyara au tatayyara lahu au takahana au tukuhina lahu au sahara au suhira lahu. Qala al-Baghawi, berkata al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, Al-Arraf, makna Al-Arraf, alladhi yabda'i ma'rifatal umuri bimuqaddimatin yastadillu biha ala al-masruf wa makanid dhalla wa nahwi dhalik. Al-Arraf itu adalah orang yang mengaku tahu perkara-perkara, mengaku tahu tentang perkara-perkara dengan melakukan sesuatu yang dijadikan sebagai petunjuk untuk menunjukkan benda yang telah dicuri atau tempat beradanya benda yang hilang dan yang semisalnya. Ini makna arraf menurut Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Orang yang melakukan praktek ya, melakukan sesuatu baik dengan melihat air misalkan ya, atau dengan melihat kertas atau dengan menggambar atau yang semisalnya, kemudian dia mengatakan barang yang hilang ada di sana, barang yang dicuri ada di sana, ya, dan seterusnya. Maka ini adalah arraf. Wakilahu al-kahin. Ada juga yang mengatakan al-arraf itu ya kahin, al-arraf itu ya dukun. Wal-kahin, dan sedangkan dukun adalah alladhi yukhbiru anil mughayyabati mustaqbal. Sedangkan dukun adalah orang yang biasa mengkhabarkan tentang perkara-perkara gaib yang akan terjadi pada masa mendatang. Nanti akan terjadi ini dan itu. Ini naam dukun atau al-kahin. Wakila, ada juga yang mengatakan dukun itu adalah alladhi yukhbiru amma bidhamir. Orang yang biasa mengkhabarkan isi hati seseorang. Dia melihat orang tersebut ke dadanya, kemudian mengatakan, oh saya tahu apa yang ada di hatimu. Ya. Ini juga adalah makna gahin, makna dukun. Dia mengaku-ngaku tahu apa yang ada dalam isi hati seseorang. Waqala Abu Abbas Ibn Taimiyah. Kemudian Abu Abbas Ibn Taimiyah beliau mengatakan, Al-Arraf, Arraf itu adalah ismun lil gahin, nama untuk dukun, wal munajjim dan nama untuk ahli nujum, warammal dan nama untuk paranormal atau tukang ramal, wanahluhin dan yang semisalnya atau sejenisnya, mimman yatakallamu fi ma'rifatil umuri bihadhihi dzuruf, dari orang-orang yang mereka berbicara tentang suatu perkara, ya, atau berbicara dan mengaku mengetahui perkara-perkara dengan cara-cara seperti ini. Dengan cara-cara seperti ini. Sedangkan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menyatakan al-arraf qurfun min as-sihr. Arraf itu bagian dari sihir, ya. Namun sihir itu lebih buruk. Lebih buruk, lebih jelek daripada na'am al-arraf. Sahir tukang sihir lebih buruk, lebih jelek daripada arraf. Nah. Al-muhim yang dimaksud di sini adalah mereka-mereka yang suka mengaku-ngaku tahu perkara yang gaib. Baik dengan cara menggaris, ya, di kertas, atau dengan cara melihat air, ya, atau dengan cara melihat mata seseorang, ya, atau dengan cara melihat dadanya kemudian membaca isi hatinya, atau dengan cara melihat telapak tangan kemudian dia meramalkan, ya, nah, atau dengan cara dia menulis di atas pasir, ya, atau dengan cara-cara yang lain. Jadi berbagai macam cara yang tujuannya adalah ujung-ujungnya mengaku tahu perkara yang gaib, mengaku tahu naam tempat beradanya barang yang hilang, mengaku tahu tempat beradanya barang yang dicuri, ya, mengaku tahu tempat beradanya jodoh seseorang, ya, mengaku tahu naam nasib seseorang, ya, nah, dan seterusnya dari berbagai macam pengakuan-pengakuan terhadap perkara-perkara yang gaib. Maka mereka-mereka ini wajib bagi kita untuk menjauh dari mereka. Jangan sekali-kali kita percaya dengan ucapan mereka. Jangan sekali-kali kita mendatangi mereka kemudian menanyakan tentang suatu perkara dari perkara yang gaib, apalagi membenarkannya. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah, karena hukumannya atau balasannya atau dosanya adalah masuk ke dalam kategori kekufuran. Orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal atau paranormal dan yang semisalnya kemudian bertanya dan membenarkan ucapannya, maka dia telah mengkufuri atau telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-makna al-ijmali lil hadis, makna secara umum dari hadis di atas. Hadis Imran bin Husain, ya. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunu min atba'ina al-muttabi'ina li syar'ina man fa'ala tiyarata aw kahanata aw sihra. Tidak termasuk dari pengikut-pengikut kami yang mengikuti syariat kami orang yang melakukan tiara, meramalkan kesialan dengan melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Awil kahana atau dia melakukan praktik kedukunan. Bukan termasuk dari pengikut kami yang mengikuti syariat kami orang yang melakukan tiara atau melakukan praktik kedukunan atau melakukan praktik sihir. Au fu'ilat lahu hadhihi al-asya atau dilakukan praktek-praktek ini untuk dia. Itu dia yang menyuruh. Dia yang mendatangi tukang sihir atau tukang dukun, ya. Dia yang menyuruh kemudian dia membenarkan. Maka orang-orang seperti ini bukan dari atba'ina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari golongan kami yang mengikuti syariat kami. Kenapa? Li'anna fiha idzi'an li'ilmi al-ghaib alladhi ikhtassallahu bih. Yang demikian karena dalam praktek-praktek perdukunan, sihir, dan seterusnya, padanya terdapat pengakuan terhadap atau pengakuan mengetahui perkara yang gaib, ya, yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padanya terdapat perbuatan mengaku-ngaku tahu perkara yang gaib yang hal tersebut adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illallah. Tidak mengetahui di langit dan di bumi, tidak ada yang mengetahui baik di langit atau di bumi tentang perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perkara yang gaib adalah kekhususan bagi Allah. Wa fiha ifsadun lil aqidi wal uqul. Dan juga dalam praktek-praktek perdukunan, sihir dan seterusnya, padanya terdapat kerusakan terhadap akidah dan akal. Rusak akidahnya. Tidak lagi dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan dia mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla atau memohon kepada Allah Azza wa Jalla, akan tetapi dia malah mendatangi dukun, ya, mengeluhnya kepada dukun, dan bertanya sesuatunya kepada dukun dan seterusnya. Maka ini adalah kerusakan akidah wal ukul dan kerusakan akal. Akal yang sehat tidak akan melakukan hal-hal yang seperti ini. Karena tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Tidaklah mendatangi dukun dan percaya dengan ucapan dukun kecuali orang yang akalnya kurang. Wa man saddaqa man yaf'alu syai'an min hadhihi al-umur faqad kafara bil wahyi ilahi alladhi ja'ala li ibtali hadhihi al-jahiliyah wa wiqayati al-uqul minha. Dan barang siapa yang membenarkan orang yang melakukan praktek perdukunan dan yang semisalnya, barang siapa yang membenarkan ini, maka dia telah mengkufuri wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang wahyu tersebut datang untuk membatalkan perbuatan-perbuatan jahiliyah tersebut. Karena perdukunan, sihir dan seterusnya termasuk perbuatan-perbuatan jahiliyah. Wa wiqayatul uquli minha, dan syariat atau wahyu ilahi ini datang untuk menjaga akal dari hal-hal yang jelek dan buruk tersebut. Wa yuhaqqu bi dhalika ma yaf'aluhu ba'dun nas min qira'atin ma yusamma bil kaf. Dan masuk dalam kategori ini adalah apa yang dilakukan oleh sebagian manusia yang dia caranya dengan membaca telapak tangan. Maka ini juga termasuk dalam kategori tadi dukun, tukang ramal dan yang semisalnya. Orang yang suka membaca telapak tangan orang, kemudian dia meramalkan. nasibnya, jodohnya, atau rezekinya, atau yang semisalnya, maka ini termasuk dari orang-orang yang tidak boleh kita mendatanginya, apalagi bertanya kepadanya. Aurabti sa'adatul insan wa syaqaihi wa hadzihi bil buruj wa nahidali. Dan juga termasuk dalam kategori ini, kategori tukang ramal, dukun dan yang sejenisnya, adalah orang yang mengaitkan kebahagiaan dan kesengsaraan seseorang dengan bintang dan yang semisalnya. Itu ahli nujum yang dia meramalkan dengan bintang, ya, kemudian meramalkan nasib seseorang baik atau buruk, meramalkan jodoh seseorang, ya, dan seterusnya. Maka jangan sekali-kali nah seorang mukmin mendatangi atau bertanya kepada orang-orang yang seperti ini, yang semodel dukun, paranormal, tukang ramal, atau tukang membaca telapak tangan, ya, atau ahli nujum yang suka meramal dengan bintang dan yang semisalnya. Dan termasuk dalam kategori ini, jangan sekali-kali ya, seseorang dia membaca ramalan-ramalan zodiak yang ada di majalah, di koran-koran dan yang semisalnya. Jangan sekali-kali. Dan jangan ya penasaran ingin baca. Jangan, hati-hati. Nah, karena hati manusia itu lemah. Hendaklah seorang menjauh dari hal-hal yang seperti ini. Khawatir termasuk dalam kategori ini, mendatangi dukun kemudian membenarkan ucapan dukun, atau sekedar mendatangi saja dan bertanya dan tidak membenarkan, maka apa hukumannya? Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Kalau sekedar datang dan bertanya dan tidak membenarkan atau tidak percaya dengan ucapan dukun. Tapi kalau sampai dia percaya dengan ucapan dukun, maka balasannya lebih berat, ancamannya lebih berat, yaitu dia telah mengkufuri wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia telah kafir, keluar dari Islam jika percaya dengan ramalan-ramalan tadi. Kemudian waqad bayyana kullu min al-imanain al-Baghawi wa Ibn Taymiyyah makna al-arraf wal kahin. Dan kedua imam, yaitu Al-Imam Al-Baghawi dan Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, telah menjelaskan makna arraf dan kahin, makna arraf tukang ramal dan dukun, wal munajjim dan ahli nujum, war ramal dan paranormal, bima hasil yang kesimpulannya anna kulla man yadda'i ilmal ghaibi minal baghayyabat, bahwasannya setiap orang yang mengaku tahu sedikit tentang perkara gaib, bahwa imma dakhilun fismi kahin, maka dia masuk dalam kategori nama dukun, au musyarikun lahu fil makna, atau berserikat dalam hal maknanya. Dia bukan dukun tetapi semakna dengan dukun, fayul hakubi, sehingga digabungkan dengan na'am dukun. Wal kahin huwallazi yukhbiru amma yahsulu fil mustaqbal, dan dukun adalah dia yang biasa mengkhabarkan tentang perkara-perkara yang akan terjadi pada masa mendatang. Wa ya'khudz an mustariqis sam' min asyayatin, dan dia mengambil berita tersebut dari pencuri pendengaran dari langit, yaitu syaitan. Kama sabaqa fi awwal kitab tauhid, sebagaimana yang sudah berlalu penjelasannya dalam awal kitab tauhid. Bahwasanya syaitan mencuri-curi pendengaran dari langit. Nah, kadang ada satu berita yang didapatkan, nah kemudian disampaikan kepada dukun. Kemudian dukun menyampaikan kepada manusia. Ketika satu kali benar dukun, maka dia menjadi orang yang terpercaya di sisi manusia, dielu-elukan, ya, diagungkan dan seterusnya, bahkan dianggap sebagai wali atau karomah atau yang semisalnya, padahal dia adalah dukun. La haula wala quwwata illa billah. Sekali ucapannya benar, kemudian ucapan-ucapan setelahnya penuh kedustaan dan kebohongan. Namun orang Naam, tidak kapok dengan kedustaan dan kebohongan dukun tersebut, karena sebab dukun tersebut pernah benar, pernah sesekali benar, sehingga mereka tidak kapok datang lagi ke dukun, datang lagi ke dukun, dan seterusnya. Nasallallahu alaihi wa sallam. Maka inilah pentingnya mempelajari akidah yang benar, pentingnya belajar tauhid. Bertauhid seorang hamba terjaga, tidak terkotori dengan bentuk kesyirikan atau kekufuran. Ini menunjukkan bahwasanya belajar akidah hukumnya wajib. Wajib. Ketika seorang telah meyakini agama Islam agama yang paling benar, maka hendaklah dia belajar akidah yang benar. Karena jangan sampai dia Muslim, akan tetapi perbuatannya mengeluarkan dia dari Islam. Katanya Muslim, Islam, tetapi apa? Suka datang ke dukun dan percaya dengan dukun. Makanya perbuatan yang mengeluarkan dia dari Islam. Agak penting untuk belajar akidah, belajar tauhid, agar keislaman kita terjaga, terjaga, tidak terkotori dengan kesyirikan atau kekufuran. Ma'istafadu minal hadis. Kemudian faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Faedah pertama, tahrimu iddi'ai ilmil ghaib li'annahu yunafi tauhid. Faedah yang pertama adalah haramnya mengaku-ngaku tahu perkara yang gaib, karena sesungguhnya ini bertentangan dengan tauhid, menafikan tauhid. Faedah yang kedua, tahrimu tasdiki man yaf'alu dhalika bikahanatin aw ghairiha li'annahu kufrun. Faedah yang kedua adalah haramnya membenarkan orang yang mengaku tahu perkara yang gaib, baik dengan cara perdukunan atau dengan cara yang lainnya. Kenapa haram? Li'annahu kufrun, karena ini adalah perbuatan kekufuran, perdukunan, sihir. Nah, dan yang semisalnya ini adalah perbuatan-perbuatan kekufuran. Yang ketiga, wujubut takdzibil kuhani wa nahwihi. Wajibnya mendustakan para dukun dan yang semisalnya. Wajib mendustakan mereka. Wa wujubul ibtiadi anhum wa an ulumihim, dan wajib menjauh dari mereka, jangan dekat-dekat. Wajib menjauh dari mereka dan dari ilmu mereka. Kemudian faedah yang keempat, wujubut tamassuki bima unzila ala rasul sallallahu alaihi wasallam wa tarhu ma khalafahu. Faedah yang keempat adalah wajibnya berpegang teguh dengan wahyu yang diturunkan kepada rasul sallallahu alaihi wasallam, dan wajibnya membuang semua yang menyelisihi wahyu yang diturunkan kepada rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, selesai dari penjelasan hadis Imran bin Syaib. Tersisa satu dalil lagi. Kita lanjutkan dalil yang terakhir. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qala Ibnu Abbas fi qaumin yaktubuna abajad wa yanzuruna fil nujum. Ibnu Abbas beliau berkata tentang orang-orang yang menulis huruf-huruf abjad dan melihat bintang-bintang, menulis huruf abjad dalam rangka meramalkan hal-hal yang akan datang. dan melihat bintang-bintang juga dalam rangka meramalkan hal-hal yang akan terjadi di muka bumi. Abdullah bin Abbas berkata tentang orang-orang yang seperti ini, ma aroma fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, aku tidak mengetahui adanya bagian bagi orang yang melakukan hal-hal seperti itu. Aku tidak mengetahui adanya bagian di sisi Allah orang yang melakukan praktek-praktek seperti itu. Menulis huruf-huruf abjad untuk meramalkan sesuatu, dan juga atau melihat bintang untuk meramalkan sesuatu. Kata beliau, aku tidak mengetahui adanya bagian di sisi Allah nanti bagi orang-orang yang melakukan praktek seperti ini. Al-ma'na al-ijmali lil adab. Makna secara umum dari asar Abdullah bin Abbas tadi, dari ucapan Abdullah bin Abbas. Yaqulu bin Abbas, Abdullah bin Abbas berkata dengan penjelasan, la a'lamu aw la adun anna man yaktubu hurufa abjad wa yanzuru fil nujum wa yabni 'ala dhalika al-hukma 'ala al-mustaqbal ma ara liman fa'ala dhalika nasiban indallah. Kata beliau, aku tidak mengetahui, aku tidak menyangka bahwasanya orang yang menulis huruf abjad dan melihat bintang, kemudian dia membangun di atas praktek tersebut sebuah hukum yang terjadi yang akan datang atau yang akan terjadi di masa mendatang. Ma ara liman fa'ala dzalika nasiban indallah. Aku tidak mengetahui adanya bagian di sisi Allah bagi orang yang melakukan praktek seperti ini. Li anna dzalika yadkhulu fi hukmil arrafin al-mudda'ina li ilmil ghaib. Kenapa? Karena ini termasuk dalam kategori hukum arraf, hukum tukang ramal, hukum dukun yang mereka mengaku-ngaku tahu perkara yang gaib. Atau riwayat di atas menunjukkan bahwa menulis huruf abjad dan mempelajarinya, kemudian setelah itu dia mengaku tahu perkara yang gaib dengan praktek seperti itu, dan dia melihat bintang, kemudian meyakini bahwasannya bintang tersebut laha ta'thir, ada pengaruhnya. Meramalkan dengan bintang tentang perkara yang akan terjadi di masa mendatang. Qul dzalik yadkhul fil arraf, fil arraf. Semua itu masuk dalam kategori perdukunan atau tukang ramal dan yang semisalnya. Waman fa'alahu faqad adha'a nasibahu min Allah. Orang yang melakukan praktek seperti ini, dia telah menyia-nyiakan bagiannya di sisi Allah. Ma yastafadu min al-hadab. Faedah yang bisa kita ambil dari ucapan Abdullah bin Abbas tadi. Faedah pertama, tahrimu ta'allumi adai abijad ala wajhi di'ai ilmin ghaibi. Haramnya mempelajari huruf abijad dalam rangka untuk mengetahui perkara yang gaib dengannya. Li'annahu yunafi tauhid. Karena yang demikian itu menafikan tauhid. Karena tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Kalau seorang mempelajari huruf abjad tadi, kemudian kemudian dia menulis-nulis, ya, mengotak-atik huruf tersebut, kemudian setelah itu dia mengatakan saya tahu ini dan itu akan terjadi, ini dan itu, ya, mengaku-ngaku tahu perkara yang baik. Nah, ini jatuhnya huruf ini jatuhnya huruf itu, ya. Dan yang semisalnya, ya, kemudian yang mengatakan karena jatuhnya huruf ini maka akan terjadi ini dan itu, mengaku-ngaku tahu perkara yang gaib, mengaku-ngaku tahu perkara yang akan terjadi di masa mendatang, maka ini hukumnya haram karena menafikan tauhid. Amma ta'allumu halit tahajji wa hisabil jumal falubasari. Adapun mempelajarinya dalam rangka untuk tahajji, menghitung kalimat, atau untuk menghitung jumlah, maka falubasari, makanya tidak mengapa. Ini paragraf pertama, ini paragraf kedua, ini paragraf ketiga. Tidak mengapa, ya. Mempelajari huruf abjad dalam rangka apa? Untuk hal-hal seperti ini, untuk menghitung kalimat atau yang semisalnya. Bukan untuk dalam rangka tadi mengetahui perkara yang gaib. Dengan mengotak-atik huruf tersebut, ya, kemudian dia mengaku tahu perkara yang gaib. Ini yang dilarang. Ada mempelajarinya untuk tahajji atau untuk menghitung kalimat atau jumlah dan semisalnya, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Karena termasuk daripada ilmu-ilmu dunia yang hukumnya mubah. Tidak mengapa. Kemudian faedah yang kedua, tahrimu tanjim, haramnya tanjim. Meramalkan sesuatu dengan bintang. Li'annahu wasilatun ila syirki billahi ta'ala. Karena ini wasilah menuju kepada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia melihat bintang, kemudian meramalkan nasib seseorang atau hal yang akan terjadi di masa mendatang. Ini hukumnya haram karena ini wasilah menuju kepada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Faedah yang ketiga, adamul ittirar bima yuktahu ahlul batin. Tidak boleh tertipu dengan apa yang dimiliki oleh ahlul batin, min ma'arifihim wa ulumihim, baik berupa pengetahuan mereka atau ilmu mereka. Jangan tertipu dengan ilmunya atau pengetahuannya dukun, ilmunya atau pengetahuannya tukang sihir, ilmunya atau pengetahuannya tukang ramal dan semisalnya. Jangan tertipu. Lianna dzalika min babil istidraj lahum. Karena ini termasuk daripada bab istidraj untuk mereka. Para dukun, para tukang sihir masih langgeng, masih mendapatkan angin segar dari syaitan, yang membantu dan menolongnya. Sehingga kadang-kadang ucapannya dukun atau ucapannya tukang ramal benar sesekali. Jangan tertipu, karena ini istidroj, istidroj dari Allah Azza wa Jal, yaitu Allah biarkan dia terjatuh ke dalam kebinasaan, Allah biarkan dia terjatuh ke dalam kekufuran, kesyirikan, untuk nanti di akhirat diazab. Istidroj. Maka jangan tertipu dengan orang-orang yang seperti itu. Di sana ada dukun yang hidupnya masya Allah makmur, kaya raya. Bagaimana enggak kaya, yang datang kepadanya harus memberikan mahar sekian juta, sekian rupiah dan seterusnya. Jadi kalikan, kalau mahar 1 juta, ya, 100 orang yang datang sudah 100 juta. Ya heran dukun itu kaya. Atau hidupnya makmur, atau hidupnya mewah, atau yang semisalnya. Ini istidroj. Jangan seseorang mengatakan kalau dukun itu salah, ya pasti dia akan sengsara, nggak akan kaya. Nah, tidak seperti itu. Tidak semua yang salah itu adalah sengsara, ya, tidak. Bahkan kadang Allah berikan kepada orang-orang yang salah, orang-orang yang batil, orang-orang yang sesat, atau bahkan orang kafir sekalipun Allah berikan yang kekayaan, kemewahan, kesenangan, kelezatan, kenikmatan dan seterusnya sebagai istidraj. Allah biarkan, nikmati. Untuk nanti di akhirat dia diazab atas perbuatannya ketika di dunia. Nas'alullah salam wal afiyah. Jangan sampai kita tertipu dengan nah, mereka para dukun, tukang ramal dan semisalnya yang mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Dan juga jangan tertipu dengan banyaknya orang yang datang kepada mereka. Dan jangan tertipu dengan ucapannya yang benar sekali-kali. Jangan tertipu. Dan jangan tertipu dengan adanya seorang tokoh besar yang datang kepada dukun atau tukang ramal tadi. Jangan tertipu. Nah, yang demikian karena patokan kebenaran dan al-haq adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan pemahaman para pendahulu kita, yaitu salafus saleh, para pendahulu kita yang saleh dari kalangan para sahabat, tabi'in dan yang semisal. Nah, selesai dari pembahasan bab tentang perdukunan dan yang sejenisnya. Pembahasan perdukunan dan sejenisnya masuk dalam pembahasan kitab tauhid, ya, karena perbuatan-perbuatan ini, perdukunan, kemudian meramal sesuatu, ya, yang dilakukan oleh para tukang ramal tentang perkara-perkara yang gaib, ini semua nah adalah perbuatan-perbuatan yang nah menyelisihi Al-Qur'an dan hadis. Karena mereka-mereka mengaku-ngaku tahu perkara yang gaib. Sedangkan perkara gaib adalah kekhususan yang khusus hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Jika mereka mengaku tahu perkara yang gaib, berarti mereka mengaku bersekutu dengan Allah. Nah, mengaku bersekutu dengan Allah dalam hal yang gaib tersebut, maka ini adalah kesyirikan. Sehingga nah dimasukkan dalam pembahasan kitab tauhid. Demikian pula mereka yang mendatangi para dukun dan membenarkan ucapannya, maka ini juga akan nah menghilangkan tauhid seorang hamba. Jadi yang mendatangi dukun bertanya dan membenarkannya atau percaya dengan ucapannya, maka ini akan menghilangkan tauhid seorang hamba, menafikan tauhid seorang hamba. Sehingga pembahasan ini, praktek perdukunan dan yang semisalnya, juga nah mendatangi dan bertanya serta membenarkan dukun, ini masuk dalam pembahasan kitab tauhid. Kemudian ada satu masalah. Bagaimana jika seorang dia mendatangi dukun atau tukang ramal dalam rangka untuk menunjukkan kedustaannya atau dalam rangka mengujinya, ya, menguji. Atau dalam rangka untuk menampakkan kedustaannya, membongkar kedustaannya. Apa hukumnya? Kalau tadi kan disebutkan bahwasannya orang yang mendatangi dukun dan bertanya, sekedar bertanya, ya, maka dia apa? Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Kalau dia mendatangi dukun dan bertanya dan membenarkan atau percaya dengan ucapan dukun, maka apa? Dosanya? Dosanya dosa kekufuran. Dia kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dia datang ke dukun. Dia datangnya bukan untuk bertanya tentang perkara yang gaib, ya, atau yang semisalnya. Akan tetapi dia datang dalam rangka untuk menunjukkan kedustaannya, menampakkan kedustaan si dukun tersebut. Nah, atau dalam rangka untuk menegakkan hujah, menegakkan hujah kepada dukun, atau menegakkan hujah kepada tukang ramal bahwa saya ini haram, nah, atau menegakkan hujah kepada tukang sihir. Apa hukumnya? Yang seperti ini hukumnya jaiz, boleh. Bahkan kadang terkadang wajib bagi seorang yang mampu, ya, untuk mendatangi dukun dan mengingatkan dia. Ya. Nah, ini termasuk inkarul munkar, mengingkari kemungkaran. Kemudian menegakkan hujjah kepadanya. Terkadang ini hukumnya wajib bagi mereka yang mampu untuk melakukannya. Seperti para penguasa, pemerintah. Nah, wajib untuk mengingatkan para dukun, untuk para ramal dan semisalnya agar mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian bagaimana kalau dukunnya itu adalah keluarga sendiri? Apa hukum mendatanginya? Dukunnya keluarganya, pamannya dukun. Bolehkah mendatanginya untuk ziarah? Ya, mengunjungi silaturahmi kepada mbah dukun yang menjadi kerabatnya. Baik. Apabila itu adalah kerabatnya, kemudian dia ingin menziarahinya, maka hukumnya seperti hukum orang kafir. Bolehkah menziarahi orang kafir atau kerabat yang kafir? Boleh. Boleh menziarahinya atau mengunjunginya. Misalkan orang tua kita masih kafir. Nah, boleh kita mengunjunginya, mendatanginya. Nah, bahkan kita diperintahkan untuk menunaikan hak-haknya, mempergaulinya dengan pergaulan yang baik. Hanya saja jangan mengikuti kekufuran dan kesyirikannya. Maka sama seperti ini, kalau kerabatnya dukun atau bahkan orang tuanya dukun, maka pergauli dengan pergaulan yang baik. Nah, namun jangan mengikuti kekufuran dan kesyirikannya, dan jangan percaya dengan ucapan-ucapannya tentang perkara-perkara. Adapun kalau dukun tersebut bukan kerabatnya, bukan keluarganya, jangan sekali-kali, ya. Nah, coba-coba mendatanginya, tinggalkan. Kecuali yang tadi, yang tujuannya untuk menasihati, atau tujuannya untuk mengingatkan agar bertaubat, atau tujuannya untuk mengingkari kemungkaran bagi yang mampu, seperti penguasa atau yang semisal. Bagaimana hukum berteman dengan orang yang mendatangi perdukunan? dan cara menyikapinya meskipun dia saudara sendiri. Baik. Jika dia orang yang suka mendatangi dukun dan percaya dengan dukun, ya, maka dia orang yang telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dinasihati. Dinasihati, ya, sampaikan hadis tadi. Ini hadisnya. Ini bukan pendapat saya, bukan ucapan saya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kan itu bukan dukun, itu kiai. Itu ustaz. Itu nah, alim. Baik. Kamu jelaskan, ya, mereka hanya berbaju dengan baju ustaz, baju kiai dan yang semisalnya, pada hakikatnya mereka adalah dukun. Karena kalau berbaju dukun mungkin sudah enggak laku atau kurang laris. Tapi ketika pakai baju agama, ya, menjadi laris. Karena seolah-olah dia benar. Seolah-olah dia pembela Islam, padahal penghancur Islam, penghancur akidah Islamnya. Maka dinasihati. Sampaikan hadis ini, disampaikan hukumnya. Menasihatinya dengan penuh sabar, sabar. Dinasihati lagi, masih belum mendengar, sampaikan lagi. Sampaikan lagi dan seterusnya. Apalagi kalau saudara sendiri. Kalau dia sudah dinasihati, bolak-balik juga enggak mendengar. Nah. Jika engkau khawatir terbawa, ya, maka jangan sering-sering berhubungan dengannya. Jika engkau khawatir akan terbawa atau termakan syubhatnya, dan pergaulilah dia, ya, sebagai seorang kerabat atau saudara dengan pergaulan-pergaulan duniawi. Dengan dibarengi terus berusaha untuk menasihatinya. Seperti tadi, menyikapi seorang kerabat yang kafir atau seorang keluarga, orang tua yang kafir, yang bergauli dengan baik, tunaikan hak-haknya. Nah, ini perkara akidah. Hendaknya seorang bersungguh-sungguh untuk mengembalikan keluarga kerabat kepada akidah yang benar. Ini perkara akidah. Dan jika dia mati di atasnya, maka itu mati di atas kesyirikan tadi, mati di atas keyakinan naam benarnya dukun atau percaya kepada dukun, maka dia mati di atas kekufuran, dan ini sangat berbahaya, menyebabkan seseorang kekal selama-lamanya di dalam neraka wal'iyadzu billah. Maka harus bersungguh-sungguh dalam mengajak keluarga kerabat dalam akidah yang benar. Dan ini juga yang menjadi naam sasaran pertama seseorang ketika berdakwah. Apa yang dia dakwahkan pertama kali kepada keluarganya, kerabatnya, hendaknya adalah perkara tauhid, perkara akidah. Sebelum perkara-perkara yang lain, dahulukan perkara tauhid, perkara akidah. Bagaimana hukum mempelajari karakter seseorang dari tulisan tangan? Bahkan sedang marah mereka disebut apa? Grafolog. Apa kaitannya tulisan tangan dengan karakter? Kalau tulisannya acak-acakan berarti karakternya rusak dulu. Kalau tulisannya rapi berarti orangnya masya Allah akhlaknya baik, bagus. Berapa banyak orang kafir tulisannya rapi-rapi, Ya. Nah, orang musyrik tulisannya rapi-rapi. Enggak, tidak ada kaitannya. Khawatir termasuk dalam kategori ini. Kategori meramalkan sesuatu, ya, dengan tulisan atau yang semisalnya untuk mengetahui perkara yang gaib yang kita tidak tahu, ya, baik tentang karakter, nasib atau yang semisalnya. Nasallallahu alaihi wa sallam, jauhi hal-hal yang seperti ini. Apa enggak ada kesibukan lain? Banyak kesibukan lain, ya, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, ya, menghafal ucapan para ulama, mengkaji fikih, akidah, ya, belajar bahasa Arab dengan tulisannya. Kesibukan banyak, enggak ada waktu untuk mempelajari tulisan tangan seseorang, ya, untuk mempelajari karakter seseorang. Enggak ada waktu. Jauhi hal-hal yang seperti ini. Minimal ini melalaikan. Melalaikan dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah termasuk kesyirikan atau bagian dari perdukunan mempelajari ilmu psikologi? Misal untuk menghadapi psikotes. Baik. Wallahu a'lam. Harus dilihat dasar-dasarnya apa, yang menjadi landasan apa. Nah, dan ini pun, ya, psikologi ini kan sekedar dia menerka. Ya. Mungkin dia orang yang seperti ini, dia orang yang seperti itu. Tidak serta-merta dia mengaku tahu, ya, hal-hal maham gaib, atau dia tahu tentang nasib atau yang semisalnya. Psikologi ilmu yang ma'ruf. Kecuali kalau ilmu psikologi orientasinya adalah mengetahui perkara yang gaib, mungkin masuk dalam kesyirikan. Tapi nah, tidak seperti itu. Setahu ana ilmu psikologi tidak mengaku-ngaku tahu perkara yang gaib. Ya. Sebagai penutup kajian kita pada sore hari ini, kita tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 128. Allah berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin, qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins, rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd." وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ Inna rabbaka hakimun alim. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka semua, manusia dan jin. Maka Allah mengatakan, wahai sekalian jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Kemudian para pengikut jin dari kalangan manusia, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, sebagian kami telah mendapatkan naam kesenangan atau kenikmatan dari sebagian yang lainnya, yaitu jin mendapatkan hal dari manusia dan manusia tersebut mendapatkan keuntungan dari jin tersebut. Ya, nah, manusia meminta pertolongan kepada jin, jin juga mendapatkan hal-hal yang diinginkan olehnya dari manusia. Istangka abad dunabi ba'ad, sebagian kami mendapatkan kesenangan, kenikmatan dari sebagian yang lainnya. Saling, nah, memberikan kesenangan. Wabalabna ajalana alladhi ajaltalana, dan kami telah sampai pada ajal yang telah Engkau tetapkan kepada kami, ya Allah. Qala an-naru mathwakum. Apa kata Allah pada mereka ini? An-naru mathwakum, nerakalah tempat tinggal kalian. Khalidina fiha, kalian kekal selama-lamanya di dalamnya. Illa masya Allah, kecuali jika Allah menghendaki yang lain. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Rabbmu maha hakim, maha bijaksana dan maha mengetahui. Dukun, dia mendapatkan keuntungan dari jin atau syaitan dengan berita-berita yang dicuri dari langit, atau dengan berita-berita yang lain yang diketahui oleh jin dan syaitan. Ya, kemudian syaitan mendapatkan pengorbanan dari manusia atau dukun tersebut. Ditaati perintahnya, dikerjakan perintahnya, dan seterusnya. Nah, yang keduanya saling menguntungkan. Syaitan mendapat keuntungan karena dia dapat teman nanti di neraka, dan dukun mendapat keuntungan, keuntungan dapat berita dan bahkan mendapatkan keuntungan duniawi karena praktik perdukunannya. Namun di akhirat nanti Allah katakan kepada mereka, annaru maswakum, neraka adalah tempat tinggal kalian. Khalidina fiha, kalian selama-lamanya kekal di dalamnya. Illa masya Allah, kecuali jika Allah berkehendak lain. Inna rabbaka hakimun alim. Maka wajib bagi kita untuk menjauh dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Naam, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah, sedangkan salah kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal atas kesalahan dan kekeliruan tersebut. Nah, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.